Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin bulanan Ahad kedua di Masjid Gelora Indah ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin hadirat yang kami hormati beserta segenap pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan kajian tentang kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Imam Ahli Sunnah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang pada kali ini kami beri judul dengan Generasi Terbaik Kok Dihujat. Generasi terbaik kok dihujat. Imam Ahmad berkata dalam kitabnya Ushulus Sunnah, wa khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakrin As-Siddiq, dan orang yang terbaik di antara umat ini setelah nabinya. Siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di sini Imam Ahmad berkata, oh, manusia yang terbaik di antara umat ini. Kenapa dikatakan umat ini? Kenapa? Karena di umat-umat sebelumnya ada yang lebih mulia daripada Abu Bakar. Siapa? Siapa? Para nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ahmad berkata di sini, dan manusia yang paling mulia di antara umat ini setelah nabinya yaitu siapa? Abu Bakar. Thumma Umar bin Al-Khattab, kemudian siapa? Umar. Thumma Utsman bin Affan, kemudian siapa? Utsman bin Affan. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita mengedepankan tiga orang ini. Siapa tadi? Abu Bakar, Umar, Utsman. Kita kedepankan tiga orang ini karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengedepankan tiga orang ini. Lebih tahu mana tentang mereka dibandingkan kita? Apakah kita atau para sahabat Nabi? Para sahabat Nabi, karena mereka apa? Menyaksikan langsung, bahkan berinteraksi dengan mereka. Kalau kita kan cuma apa? Cuma apa kita? Cuma dengar-dengar aja. Cuma dengar-dengar dari asar atau dari hadis atau dari kitab. Adapun para sahabat, mereka menyaksikan secara langsung dan mereka mengedepankan tiga orang ini. Makanya kita pun ikut apa yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi SAW. Lam yakhtalifu fi dzalika, para sahabat tidak berbeda pendapat di antara mereka bahwasanya tiga orang ini adalah manusia yang paling utama. Setelah itu siapa? Thumma ba'da dhalika ha'ula'i thalathati ashabu syura al-khamsah. Setelah tiga orang tersebut, kata Imam Ahmad, urutannya adalah lima orang sisanya dari kalangan Ahlus Syura. Siapa Ahlus Syura? Ahlus Syura adalah enam orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh siapa? Oleh siapa? Oleh sahabat yang lain itu siapa? Sahabat yang lain itu banyak. Oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Manakala Umar bin Khattab dalam keadaan sakarat, setelah ditusuk, ditikam oleh musuh Islam, beliau tidak menunjuk sebagaimana Abu Bakar menunjuk siapa penggantinya. Tapi Umar ibn Khattab memilih berapa orang? 6 orang. Siapa? Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Yang pertama Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu apa? Ali ibn Abi Thalib. Berapa ini? 2. Kemudian Talhah, Wazubair, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kulluhum yasluhu lil khilafah. Kata Imam Ahmad, semua 6 orang ini pantas untuk menjadi khalifah. Walaupun kemudian akhirnya yang dipilih siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Wa kulluhum imamun, dan seluruhnya adalah imam. Wa nadhhabu fi dhalika ila hadis ibn Umar radhiyallahu anhuma. Landasan kami dalam permasalahan inilah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun. Kami berpendapat dalam keadaan Rasul SAW masih hidup dan para sahabatnya masih banyak, urutan para sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Naskut. Saat itu kami berpendapat saat Rasul SAW masih hidup. Ini tujuannya apa? Tujuannya ingin menjelaskan bahwasanya Rasul SAW mendengar bahwa di antara para sahabat mereka memilih yang paling utama satu Abu Bakar, yang kedua siapa? Umar, yang ketiga Utsman. Dan Rasul SAW tidak mengingkari. Berarti itu apa? Pembenaran dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengamini apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Thumma naskut, kemudian kami diam. Thumma min ba'di ashabi syura, setelah ashabu syura, yaitu 6 orang ahli syura, baru kemudian ahlu badrin minal muhajirin. Ahli Badar itu maksudnya adalah para sahabat yang ikut perang Badar. Para sahabat yang ikut perang Badar. Minal muhajirina, dari kalangan muhajirin. Thumma ahlu badrin minal ansar, min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian ahli Badar dari kalangan golongan ansar. Ala qadri al-hijrati was-sabiqati awwalan fa awwala, sesuai dengan kapan mereka hijrah dan masuk ke dalam Islam, yang paling awal kemudian yang paling awal. Sudah, ini kita baca dulu, nanti baru kita apa? Baru kita jelaskan. Thumma afdalun nasi ba'da haula'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia yang paling afdol setelah yang kami sebutkan tadi, mulai dari Khulafaur Rasyidin, kemudian Ahlus Syura, kemudian mereka yang menyaksikan dan mengikuti perang Badar dari kalangan Muhajirin dan Ansar, sesudah mereka adalah Al-Qarnul Ladhi Bu'itha Fihim, generasi yang ada di antara mereka para sahabat. Maksudnya adalah sahabat yang lainnya selain yang disebutkan tadi. Siapakah sahabat Nabi SAW? Kata Imam Ahmad, kullu man sahibahu sanatan au syahran au yawman au sa'atan au ra'ahu. Sahabat Nabi SAW adalah setiap orang yang bersahabat dengan Nabi SAW, walaupun itu satu tahun atau satu bulan atau satu hari atau satu jam atau cuma melihat Nabi SAW. Walaupun tidak apa? Tidak ngobrol. Hadir di sini kan tidak semuanya pernah ngobrol kan? Ya cuma ngelihat saja. Berarti antum ini sahabat anak gitu lah. Walaupun cuma apa? Cuma ngelihat. Cuman ini bukan anak. Ini siapa? Nabi SAW. Jadi kata Imam Ahmad, tidak mesti harus tahun. Bisa dinamakan sebagai sahabat. Walaupun cuma satu bulan. Walaupun cuma satu jam bahkan. Atau bahkan cuma apa? Ngelihat Nabi SAW. Fahuwa min ashabihi. Maka dia termasuk sahabat Nabi SAW. Lahu minas suhbah ala qadri ma sahibahu. Namun tingkatan kesahabatannya itu juga sesuai dengan kadar lamanya mereka. Walaupun semuanya dianggap sahabat, tapi kan tidak sama. Antara yang hadir dan mengikuti pengajian sampai selesai tidak ngantuk, sama yang datangnya terlambat, di belakang ngantuk pula. Sama enggak? Sama. Enggak sama. Sama-sama sahabat, cuma enggak? Enggak sama. Ya. Bukan berarti Anda mengatakan para sahabat ngantuk, enggak ya. Ini cuma apa? Analogi buat antum. Walaupun semuanya dianggap sahabat, baik yang ketemu setahun, satu bulan, satu hari, satu jam, atau yang cuma ngelihat saja, atau bahkan yang tidak bisa melihat. Karena apa? Karena buta. Ketemu tapi tidak bisa ngelihat, karena buta. Itu pun dianggap sebagai sahabat. Kemudian kata Imam Ahmad, wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilayhi nadratan. Dan itu tergantung dengan kesegeraan dia dalam masuk Islam dan juga mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta melihat beliau. Fa adnahum suhbatan huwa afdalu min al-qarni alladhina lam yarawhu. Orang yang paling minim berteman dengan Nabi SAW, ini dianggap lebih afdol daripada generasi yang belum melihat Nabi SAW. Siapa? Generasi tabi'in. Generasi tabi'in. Walau laqullaha bijami'il a'mal. Walaupun generasi tabi'in itu menjumpai Allah dengan mengamalkan seluruh amalan, tetap mereka tidak bisa mengejar siapa? Sahabat Nabi SAW. Apalagi? Apalagi saya dan antum. Sedangkan generasi tabi'in saja, kalau mereka melakukan semua amalan, mereka tidak bisa ngejar siapa? Para sahabat Nabi SAW. Apalagi kita yang bukan generasi tabi'in, dan entah berapa persen amalan yang sudah kita lakukan. Ini. Kemudian kata Imam Ahmad, wa kana ha'ula'i alladhina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi'ainihi wa amana bihi walau sa'atan afdalu lisuhbatihi min at-tabi'ina walau 'amilu kulla a'malil khair. Kata beliau, dan orang-orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat beliau, mendengar beliau, dan orang-orang yang melihatnya dengan mata kepalanya dan beriman, walaupun cuma satu jam, dia lebih afdal karena kesahabatannya tersebut dibandingkan para tabi'in, walaupun mereka mengamalkan seluruh amal kebajikan. Ini perkataan siapa? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Di dalam nuskhah yang lainnya, dalam kitab yang sama, ada tambahan, wa man taqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendiskreditkan salah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, au abghadahu, atau membencinya, bihadatsin kana minhu, karena sesuatu yang dilakukan oleh sebagian sahabat, Au dzakara masawi'ahu atau menyebutkan kekurangan sahabat, kana mubtadi'an, maka dia dianggap sebagai ahlul bid'ah, hatta yatarham 'alaihim jami'an, sampai dia mau mendoakan kasih sayang untuk para sahabat semuanya, wa yakunu qalbuhu lahum saliman, dan hatinya bersih tidak membenci para sahabat. Ini perkataan siapa? Imam Ahmad. Sekarang kita menjelaskan isi dari kandungan Imam Ahmad. Pembahasan ini akan dimulai dengan definisi sahabat. Definisi sahabat. Siapakah sahabat Nabi SAW? Siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Imam Ahmad? Siapa? Nah, siapakah sahabat Nabi SAW? Bagus. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Hajar, man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukminan bihi, dalam keadaan dia beriman. Jadi syaratnya enggak cuma ketemu. Abu Jahal juga ketemu. Tapi Abu Jahal bukan sahabat. Kenapa? Karena Abu Jahal tidak beriman. Wa mata 'alal Islam, dan meninggal dalam keadaan muslim. Berarti yang murtad tidak dianggap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang yang murtad? Ada. Ada ya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ada yang murtad. Makanya Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad. Kemudian dari definisi ini berarti bisa disimpulkan siapapun yang ketemu dengan Nabi SAW, melihat beliau walaupun cuma sebentar, maka dia dianggap sebagai sahabat Nabi SAW. Berarti jumlah mereka banyak enggak? Berapa? Hah? Pernah ada yang survei? Survei sahabat. Ada? Ada enggak? Ada ulama kita, yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, kata beliau, kubidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah, an mi'ati alfin wa arba'ata asyara alfan minas sahabati mimman rawa anhu wa sami'a minhu. Nabi SAW wafat dalam keadaan meninggalkan 114,000 sahabatnya yang meriwayatkan dari beliau dan mendengarkan hadis beliau. Berapa? 114,000. 114,000. Banyak enggak? Banyak. 114,000. Apa keutamaan para sahabat? Keutamaan para sahabat disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya dalam Al-Quran, firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. Dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, dan orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan siapa? Muhajirin dan kalangan Ansar. Walladzina taba'uuhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa keutamaan mereka? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Keutamaannya Allah ridho sama mereka, dan mereka juga ridho sama siapa? Sama Allah. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah melanjutkan, وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ, dan Allah menyediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, mereka akan kekal di dalam surga tersebut selama-lamanya. Al-Quran, surat apa tadi? At-Taubah. Ayat berapa? Ayat 100. keutamaan para sahabat Nabi SAW bukannya disebutkan dalam Al-Quran, bahkan disebutkan di dalam kitab sebelum Al-Quran. Apa? Apa sebelum Al-Quran? Taurat dan Injil. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat Al-Fath ayat 29. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang beserta beliau. Siapa? Para sahabat Nabi SAW. Sifatnya apa? Ashidda'u 'alal kuffar. Mereka bersikap tegas dengan orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Dan berkasih sayang sesama mereka. Jadi kalau sekarang ada orang Islam, ya, tidak tegas sama orang kufar, kemudian mendiskreditkan orang Islam, ini bukan sifatnya para sahabat Nabi SAW. Kemudian disebutkan, tarahum ruka'an sujadan. Engkau mendapatkan mereka selalu ruku' dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Dari sini kita bisa menyimpulkan para sahabat Nabi SAW itu baik luar dalam. Luarnya mereka rukuk dan sujud, dalamnya mereka ikhlas. Karena kenyataannya banyak orang-orang yang luarnya baik tapi dalamnya jelek. Iya benda? Iya. Banyak orang-orang yang Masya Allah kalau sholat Allahu Akbar. Kayak khusyuk banget. Ternyata apa? Ternyata ada udang di balik rempeyek. Karena ada bos di samping dia. Jadi cuma penampilannya bagus, tapi hatinya apa? Rusak. Dan ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin memperbaiki diri, jangan cuma memperbaiki penampilan saja. Memperbaiki penampilan itu lebih mudah. Wahai para ikhwan, wahai para akhwat, kita tidak cuma dituntut untuk merubah penampilan secara lahiriah, pakaiannya. Tapi juga kita dituntut untuk memperbaiki batin kita. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW yang mereka secara lahiriah bagus, hati mereka juga apa? Bagus. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka di dalam wajahnya terlihat bekas orang yang sujud. Dzalika matsaluhum fit Taurat, itulah perumpamaan para sahabat Nabi yang disebutkan di dalam apa? Taurat. Terus perumpamaannya dalam Injil kayak apa? Kata Allah, "Wa matsaluhum fil Injil." Perumpamaan para sahabat Nabi SAW di dalam Injil, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih. Perumpamaannya di dalam Injil seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Ya, kalau kita nanam sesuatu apa langsung besar? Enggak. Pertama apa? Keluar tunasnya. Kemudian tunas itu menjadi tanaman yang kuat dan besar serta tegak lurus di atas pokoknya. Proses. Pertama apa? Tunas. Kemudian tunas itu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Sehingga kokoh dan kuat. Yu'jibu zurra. Orang yang menanam itu senang melihatnya. Antum kalau nanam sesuatu, tanamannya apa? Berhasil kan senang. Apa tujuannya? Liyaghidha bihimul kuffar. Karena Allah ingin menjadikan hatinya orang-orang yang kafir itu jengkel. Melihat para sahabat Nabi SAW dengan serba kekurangannya mereka, tapi mereka rela untuk mengorbankan nyawanya demi melindungi Nabi SAW. Makanya orang-orang kafir ketika ditanya tentang para sahabat Nabi SAW, mereka menjawab orang-orang musyrikin, demi Allah kami tidak pernah melihat ada sekelompok orang yang mencintai seseorang melebihi kecintaan para sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Di antara bukti nyatanya adalah ketika perang Uhud. Di mana para sahabat Nabi SAW, manakala Rasul SAW terjerumus, terperangkap terperosok ke dalam sebuah lubang perangkap, maka saat itu para sahabat Nabi SAW langsung menjadikan punggung mereka sebagai pagar hidup untuk melindungi nyawa Nabi SAW. Di antaranya adalah Abu Dujanah radhiyallahu anhu, yang disebutkan sampai-sampai punggungnya itu diceritakan oleh para ahli sejarah seperti landak. Saking apanya? Saking banyaknya panah, tombak, kemudian pedang yang menancap, dan dia tidak merintih, tidak mengeluh, tidak menangis, tidak meneteskan air matanya sedikit pun demi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kokoh mereka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Al-Qur'an surat apa tadi? Al-Fath ayat berapa? 29. Masih banyak ayat yang lainnya karena waktunya terbatas dan pembahasannya panjang, kita cukupkan dua ayat tersebut. Adapun keutamaannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam, hadis yang bercerita tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam derajatnya adalah mutawatir. Mutawatir itu di atas apa? Di atas sahih. Bukan hanya sahih, tapi apa? Mutawatir. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, kata beliau, khairukum qarni. Orang yang paling baik di antara kalian adalah generasi yang hidup di zamanku. Siapa? Para sahabat Nabi SAW. Orang yang paling baik di antara kalian adalah generasiku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Para sahabat, kemudian siapa? Tabi'in, kemudian siapa? Tabi'ut tabi'in. Jadi mereka direkomendasikan oleh Nabi paling baik. Paling baik apanya? Paling baik apanya? Nah, apanya yang paling baik? Ini pernah kita bahas dulu. Masih ingat gak? Apanya yang paling baik? Pemahamannya. Terus? Apanya? Akhlaknya. Terus? Takwanya. Takwa tempatnya di mana? Hati. Berarti apanya? Hatinya. Jadi bukan paling baik, paling mewah bajunya. Enggak. Karena ada di antara mereka, yaitu Mus'ab bin Umair, ketika meninggal dunia, untuk mencari kain kafannya aja enggak ada. Karena apa? Karena kalau misalnya ditarik ke atas untuk menutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke bawah untuk menutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Akhirnya apa? Akhirnya Mus'ab bin Umair dikafani dengan bajunya, atasnya ditutup dengan kafan, kakinya ditutup dengan rumput. Pakaian para sahabat Nabi SAW. Jadi baik mewahnya itu bukan dinilai dari apa? Pakaian mereka, penampilan mereka. Bukan. Tapi yang dinilai adalah hati mereka. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna Allah azza wa jal nazara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat, Allah menelaah isi hati para hambanya satu persatu. Ketika dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata hati yang paling bersih adalah hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsihi wabta'athahu birisalatihi. Manakala Allah melihat ternyata hati yang paling suci adalah hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun menjadikan Nabi kita sebagai kekasih dia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memutus Nabi kita sebagai rasulnya. Setelah selesai diangkat sebagai rasul, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, thumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah melihat kembali di antara hati para hambanya selain hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. fawajada qulub ashabihi khaira qulubil ibad. Ternyata Allah menemukan bahwasanya hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling bersih, yang paling suci setelah hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum wuzara'a nabiyyihi yuqatiluna 'ala dinihi. Maka kemudian Allah menjadikan para sahabat Nabi SAW sebagai orang-orang yang mendampingi beliau dan berperang untuk melindungi beliau dan melindungi agamanya. Riwayat Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syariah. Jadi kebaikannya di mananya? Di dalam hatinya, ketakwaan mereka, keimanan mereka. Dan nanti kita akan bawakan bagaimana keistimewaan mereka dalam hadis-hadis yang lainnya. Ini hadis Nabi SAW. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan tentang keistimewaan sahabat Nabi. Kata beliau, "An-nujumu amanatun lis-sama." Bintang adalah penjaga langit. Atau yang mendapatkan amanah oleh Allah untuk menjaga langit. "Fa idza dhahabatin nujumu atas-sama'a ma tu'ad." Seandainya bintang itu hilang, maka langit akan mengalami apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Apa artinya? Apa yang dijanjikan oleh Allah? Kiamat. Wa idzan nujumum kadarat. Kalau bintang sudah berjatuhan, berarti bintang sudah hilang. Langit sudah apa? Kosong dari bintang. Maka saat itu terjadilah apa? Kiamat. Kemudian Nabi berkata, "Wa ana amanatun li ashhabi," dan aku adalah mendapatkan amanah untuk menjaga para sahabatku. "Fa idza dhahabtu ata ashhabi ma yu'adun." Manakala aku pergi, yaitu dengan apa? Wafat, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang telah dijanjikan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi apa? Terjadi fitnah, terjadi perselisihan. Wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah amanah, mendapatkan amanah untuk menjaga umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, manakala sahabatku hilang meninggal, maka datanglah apa yang telah dijanjikan atas umatku, yaitu bid'ah yang akan muncul di antara umatku. Hadis riwayat siapa? Muslim. Ini sedikit tentang keutamaan para sahabat Nabi SAW. Berikutnya adalah bagaimana Ahlus Sunnah memiliki akidah terhadap para sahabat. Ada 6 poin. Ada 6 poin insyaallah akan kita bahas secara ringkas. Yang pertama, kita harus meyakini adalah. Meyakini apa? Adalah para sahabat Nabi SAW. Siapa yang tahu artinya adalah? Apa ada? Keadilan. Keadilan. Ada yang lain? Apa maksudnya keadilan? Apa adalah? Dalam ilmu hadis, kalau orang dengar hadis dari seseorang, maka dia harus apa? Harus ngecek. Kira-kira orang ini jujur enggak? Kemudian hafalannya kuat enggak? Ya. Supaya bisa diterima apanya? Hadisnya. Inilah yang namanya adalah. Adalah itu adalah melihat kejujurannya. Kemudian juga melihat ketaatannya dalam beragama. Dan juga melihat apanya? Melihat hafalannya. Ini yang namanya adalah. Kalau orang mau menerima hadis, dia harus verifikasi, teliti orang yang dia mendengar hadis darinya. Makanya diceritakan Syu'bah Ibn al-Hajjaj pernah suatu ketika ingin mendengarkan sebuah hadis dari salah seorang yang dia dengar dia punya hadis. Kemudian dia begitu sampai ke kota tersebut, dia tidak langsung mendengar dari orang itu, tapi dia lihat dulu perilakunya. Suatu ketika dia melihat orang yang akan dia ambil hadisnya itu manggil kudanya kesulitan. Jadi kudanya suruh apa? suruh mau ditarik itu susah, lari ke sana kemari, lari ke sana kemari. Akhirnya Syu'bah ini, akhirnya orang tersebut, dia ngambil ember kosong. Ember kosong yang biasanya diisi dengan makanan. Dia ingin mengecoh siapa? Kudanya. Dia panggil kudanya sambil bawa ember, seakan-akan ember itu ada apanya? Ada makanannya. Kuda kan tidak bisa ngelihat dari jauh. Dan dia juga tidak tahu isinya, ada isinya apa enggak. Ternyata setelah kudanya datang, langsung dipegang apanya? Langsung dipegang talinya, ternyata kudanya ngelihat, tuh ternyata tidak ada isinya. Berarti orang ini bohong sama siapa? Kuda. Ketika Syu'bah melihat orang tersebut bohong sama kuda, tidak jadi dia mendengarkan hadis dari orang itu. Kata Syu'bah, kalau misalnya dia bohong sama kuda, siapa yang jamin dia tidak, dia akan jujur ketika menyampaikan apa? Hadis Nabi SAW. Itu saking apanya? Saking hati-hatinya para ulama kita. Dan itu baru berbicara tentang kejujurannya. Belum kalau berbicara tentang apanya? Tentang ingatannya. Masya Allah, kalau sekarang mungkin tidak ada orang yang ada lah di antara kita. Oh, baru dengerin sebentar, nanti ditanya habis pengajian apa tadi isinya. Apa ya tadi ya? Kayak gini mau diterima sebagai fiqah. Sebagai orang yang bisa diambil hadisnya. Ini adalah syaratnya para ulama hadis kalau mereka ingin ngambil apa? Hadis. Tapi kalau yang menyampaikan para sahabat Nabi SAW, maka mereka langsung menerima 100%. Tanpa harus bertanya apakah dia jujur, hafalannya kuat atau tidak. Itulah arti para sahabat adalah. Mereka adalah orang-orang yang pantas untuk diambil hadisnya karena mereka terpercaya tanpa harus kita cari kejujuran mereka. Dan ini kata Imam Ibnu Salah berdasarkan nas dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Ya. Jadi kalau sudah disebutkan dalam hadis dari siapa yang dari sahabat Nabi SAW dan sanad kepada sahabat Nabi SAW itu sahih, maka langsung diterima entah kita kenal siapa sahabat tersebut atau tidak, yang penting dia itu siapa? Sahabat Nabi SAW. Selesai. Ini yang pertama. Dan ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma' kata Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Tapi bukan berarti bahwasannya kita meyakini sahabat Nabi itu apa? Maksum. Apa artinya maksum? Suci dari kesalahan dan dosa. Tidak. Yang maksum itu hanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuman para sahabat itu mungkin melakukan perbuatan dosa, hanya saja mereka memiliki amalan-amalan yang insya Allah dengan amalan tersebut bisa untuk menghapuskan dosa-dosa yang mereka lakukan. Itu bedanya antara kita sama sahabat. Jadi jangan dipikir, wah berarti kalau tidak maksum sama dong kayak Ana. Ana juga tidak apa? Tidak maksum. Iya, kita tidak maksum sama. Cuman kita tidak punya amalan seperti amalannya siapa? Para sahabat Nabi SAW yang bisa dengan amalan tersebut menggugurkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Makanya pernah diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ali Ibn Abi Thalib pernah diutus oleh Nabi SAW. Wahai Ali, beserta beberapa sahabatnya. Pergilah kamu ke sebuah kebun yang bernama Raudhatu Khakh. Kebun namanya Khakh. Nanti kamu di sana akan ketemu dengan seorang wanita. Wanita tersebut membawa surat membocorkan tentang rencana serangan kita kepada kaum musyrikin. Dan surat itu ditulis oleh seorang sahabat yang bernama Hatib. Namanya siapa? Hatib. Kemudian Ali bin Abi Thalib mendapatkan mandat seperti itu beserta beberapa sahabat yang lainnya, di antaranya adalah Az-Zubair ibn al-Awwam dan juga Abu Marsad al-Ghanawi. Mereka pergi mengejar perempuan tersebut. Jadi Nabi SAW kalau mau melakukan serangan